بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi iman kita dan menambahkan lagi ilmu kita. Semoga kita dapat mengharungi kehidupan di dunia ini dengan selamat dan di dalam keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah kita tidak akan membuka kitab kitab hadis Taisirul Alam, kerana terdapat permintaan saya dengar sejak dari minggu lepas lagi tentang ingin mengulangi ataupun mengupas lagi dengan lebih mendalam akan masalah yang masyhur di dalam daerah sini pada minggu-minggu lepas tu, walaupun dah hampir pupus pun, iaitu tentang hukum istifal ataupun menyambut maulud Nabi SAW. Saya terangkan sebahagian daripadanya pada 2 minggu lepas dan sebelumnya pun. Dan saya pernah berjanji, tapi bukan berjanji dengan keras, dengan jazm, iaitu kalau boleh, kalau mampu, insyaAllah saya akan bawakan beberapa lebih mendalam lagi lah. Dan saya akan fokus di dalam pembicaraan saya itu, saya katakan adalah ataupun konsep ataupun jawapan-jawapan terhadap syubhat-syubhat perkara-perkara yang dibawakan oleh mereka-mereka yang membolehkan menyambut maulud Nabi SAW. Bukan seluruhnya, cuma menjawab beberapa dalil ataupun hujah ataupun yang dinamakan oleh ulama sebagai syubhat, perkara-perkara yang sekali didengar atau sekali dibaca nampak bernas dan mungkin boleh menimbulkan baca ataupun pendengar tentang bolehnya maulud Nabi SAW ini. Jadi perlulah, yakni seorang yang mengetahui, untuk saya dah terangkan juga, orang yang mengetahui yang betul-betul faham untuk menerangkan dan menjawab dan membidaskan syubhat-syubhat ini. Jadi syaratnya mestilah dia mengetahui, dia faham akan asas-asasnya, dan dia mampu untuk menjawab dengan jelas, bukan untuk makin jawab dia menjawab, kalau dia tak jawab dah bagus, kalau dia makin jawab makin menimbulkan kekeliruan. Jika demikian bebek dia tidak menjawab, dia orang lain yang lebih ahli untuk menjawabnya. Setelah saya katakan bahawa kebanyakan kalau tidak semuanya syubhat-syubhat yang dibawa, yang datangkan oleh mereka-mereka yang membolehkan menyambut maulud Nabi SAW ini, semuanya datang daripada seorang ataupun dua orang tokoh agama yang hidup ataupun yang tinggal, masih hidup lagi dia, yang tinggal di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Dia mendapat ijazah kedoktoran daripada salah satu daripada universiti di Saudi Arabia, dan dia pula dari segi keturunannya pula adalah daripada keturunan Ahli Bait. Dia mempunyai title ataupun keturunan Alawi. Jadi orang yang ada title Alawi biasanya daripada keturunan Ahli Bait, kerana bernisbahkan kepada Sayyidina Ali. Jadi Ali Alawi. Dan juga ada seorang ulama lain, tetapi ulama ini ataupun tokoh ini dia lebih khusus ataupun cenderung kepada ilmu hadis, dan dia tinggal di negeri Jordan, dan namanya ataupun keturunannya adalah As-Saqaf, yang namanya adalah Hasan As-Saqaf. Jadi dua orang ulama ni banyak menulis tentang perkara-perkara seperti ini, Dan mereka lah kira katakan kebanyakan perkara atau dalil-dalil dan hujah-hujah yang diambil oleh orang ramai dan pelajar-pelajar agama dan pendakwah-pendakwah yang berfahaman demikian, mereka mengambil daripada dua sumber ini. Walaupun sebelum itu ada juga, iaitu seperti Imam Suyuti misalnya mempunyai sebuah kitab menerangkan dibolehkan menyambut maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi yang terakhir, yang mutaakhirin, yang mengumpulkan syubhat-syubhat ini, hujah-hujah ini, dikumpulkan dan diberi nafas baru, kata orang tu kan, diberi yang lebih jelas, dengan lebih menarik, dengan bahasa yang lebih baik, mereka menerangkan dan mereka menulis dalam kitab-kitab mereka, bukan satu atau dua kitab lebih daripada itu. Jadi sebenarnya perkara ini tidaklah perkara yang tersembunyi daripada ulama-ulama sunnah. Lebih-lebih lagi ia berlaku di mana? Di dalam muka bumi sunnah, iaitu di dalam negeri sunnah, kata orang tu, iaitu muka bumi Saudi Arabia. Jadi mereka mengetahui demikian kerana kitab-kitab ini dicetak dan sebagainya, dibahagi-bahagikan secara percuma di Mekah dan di lain-lain tempat lagi. Dan orang ini mempunyai banyak pengaruhnya, mempunyai pengikut yang ramai, rumah di rumah yang amat besar sekali, ramai yang datang. Dan kadang-kadang di dalam kelas ini mengajar Sahih Bukhari. Dan kadang-kadang ada ilmu-ilmu lain. Tetapi di situ ada juga ilmu-ilmu yang lain juga yang diajar, seperti selawat zikir dan sebagainya. Jadi orang ini yang bernama yang bernisbahkan kepada Alawi yang tinggal di Mekah ini, namanya Muhammad Al-Maliki, Muhammad ibn Alawi ibn Al-Maliki, iaitu bermazhab Malik, Imam Malik. Jadi kita akan bentangkan pada malam ini sebagaimana yang kita mampu insya-Allah taala. Saya telah kumpulkan sebanyak yang saya boleh. Ada banyak lagi yang tertinggal mesti punya. Jadi itu tentang apakah jawapan ulama-ulama, sanggahan ulama-ulama terhadap tulisan-tulisan mereka. Dan saya terus pergi kepada kitab dua orang ini ataupun kitab tokoh ini yang ada di Mekah ni, kerana kita dapati bahawa kebanyakan kalau tak semua dalil-dalil dan syubhat-syubhat yang dibawa oleh mereka-mereka yang di Singapura, mereka berpandukan kepada buku ini. Jadi kalau kita telah dapat sumbernya dan jawab akan syubhat-syubhat yang terdapat daripada sumber asal aslinya, maka yang lain telah mudahlah. Jadi apa, kita tak payah nak apa ni, jawab apa ni, pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh pendakwah-pendakwah tu. Jadi kita terus kepada syekh mereka, kepada guru mereka terus. Dan ini tidaklah dilakukan oleh saya tak mampu untuk menjawab syubhat-syubhat ini, tapi dilakukan oleh ulama-ulama yang muktabar. Bukan satu, bukan dua, tapi ramai. Sekumpulan daripada ulama-ulama telah mengorek kembali, mengeluarkan buku-buku ini dan mereka menjawab satu persatu. Jadi ini insya-Allah pada malam kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu mula-mula sekali kitab ini ditulis oleh Ibnu Alawi ini. Ibnu Alawi ini dia telah menulis sebuah risalah, sebuah kitab bernama Haulul Ihtifal bil Maulidin Nabi. Tentang, iaitu maksudnya tentang menyambut maulid Nabi. Itu nama kitabnya. Tetapi kesilapan yang pertama yang jelas yang mereka dapati dalam kitab ini apa dia? Kitab ini tidak dimulakan dengan bismillah. Dan kitab ini tidak dimulakan, kalau tak dengan bismillah, tidak dimulakan dengan alhamdulillah ke? Tak ada. Terus masuk kepada topiknya. Ini bukan cara menulis kitab yang diketahui oleh ulama-ulama. Bahkan yang bukan ulama pun menulis kitab mereka mesti dengan bismillah. Surat menyurat mereka, lebih-lebih lagi di negeri Arab, lebih di negeri sana, mereka biasa tulis dengan bismillah. Maka kita dapati bahawa tentulah risalah seperti ini akan terputuslah berkat, akan terputuslah apa ni, faedah daripadanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam sebuah riwayat, apa saja kullu syai'in ghair, tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abtar, ataupun dalam riwayat lain fahuwa ajzam. Maksudnya setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dengan nama Allah, maka ia adalah terputus. Abtar ataupun ajzam, maknanya terputus. Jadi inilah kita dapati dalam risalah ini. Kemudian antara perkara yang beliau sebutkan yang pertama sekali adalah, ini kata-katanya yang telah diterjemahkan, bahasa Arabnya ada di sini, menyambut maulud Nabi adalah sunnah, kata dia. Ha. Jadi dia bukan kata bid'ah, dia kata menyambut maulud Nabi adalah sunnah. Tetapi kami tidak mengatakan bahawa ia adalah sunnah pada malam tertentu sahaja. Bahkan siapa yang mengiktikadkan demikian telah mengada-adakan bid'ah dalam agama. Kerana mengingati Nabi SAW dan bergantung kepada Nabi SAW at-ta'alluq bihi wajib setiap masa. Jadi dia mula-mula kena declare, diisytiharkan bahawa menyambut maulid adalah sunnah. Tetapi dalam masa yang sama pula dia mengatakan menyambut, iaitu memperingati kelahiran Nabi SAW itu adalah sunnah setiap masa. Dan dia menyalahkan semua yang anak murid yang kat sini semuanya, dia menyalahkan semuanya. Maka siapa yang mengiktikadkan bahawa menyambut kelahiran Nabi SAW pada satu hari tertentu, maka telah buat bid'ah. Telah buat bid'ah. Dia sendiri yang cakap. Jadi kalau mereka-mereka yang mengatakan maulud tu adalah bid'ah, kita katakan salah. Guru awak kata sunnah, kenapa awak kata bid'ah? Pertama sekali mereka mengatakan dia bid'ah, tetapi sedangkan guru mereka mengatakan sunnah. Dan sepatutnya dilakukan pada setiap masa. Baik, kita lihat dalil dia ataupun hujah dia. Kenapa dia katakan sunnah? Dia kata sebabnya adalah mengingati Nabi SAW, jasa-jasa Nabi SAW, dan bergantung kepada Nabi SAW itu adalah wajib setiap masa. Jadi pertama sekali jawapan terhadap kata-kata ini, sebenarnya dalam jawapan ini ada dua perkara yang bercanggahan. Dua perkara yang bercanggah antara satu dengan lain. Pertama sekali dia kata apa? Dia dakwa bahawa menyambut maulud itu adalah sunnah, yang bercanggahan dengan semua ulama yang pro dengan yang kontra. Yang pro seperti golongan mereka semua mengatakan apa? Menyambut maulud itu tidaklah dilakukan, tidaklah disambut, melainkan bila selepas zaman Nabi SAW, selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in. Bahkan mula-mula sekali dilakukan adalah pada zaman Fatimiyin, yakni orang-orang yang bermazhab Syiah yang menguasai kota Mesir ataupun negeri Mesir pada tahun 400, yakni 404 kurun selepas Nabi SAW, kewafatan Nabi SAW, 300-an hijrah gitu. Baik, dan kemudian jika tidak, itu ada selisih faham. Ada kata mengatakan dia mula pada 400-an hijrah. Ada ulama mengatakan ia berlaku, yang mula-mula sekali dirayakan, disambutkan adalah pada 600-an hijrah, iaitu yang dimulakan oleh seorang ahlu sunnah, bukan syiah, orang sunnah, seorang sultan. Seorang sultan penguasa negeri itu yang bernama ataupun Sultan Irbil, iaitu satu tempat namanya Irbil. Dia yang telah mengajak orang ramai menyambut hari kelahiran Nabi SAW dan dia mensunatkannya. Dia jadikannya sebagai hari raya tahunan yang berlaku pada tahun 600-an hijrah. Tapi sama ada pada 400-an atau 600-an hijrah, mereka semua bersepakat apa dia? Bahawa semuanya bersepakat bahawa penyambut kelahiran Nabi SAW ini tidak pernah diadakan pada zaman Nabi SAW. Dan pada zaman sahabat, maka ia telah tepatlah masuk di bawah definisi apa? Bid'ah. Kerana bid'ah adalah setiap perkara yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Buat ibadat, setiap ibadat, setiap cara-cara ibadat yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, maka ia adalah bid'ah. Cuma bezanya mereka dengan Ibnu Alawi ini, mereka mengatakan ia adalah bid'ah hasanah, ia adalah bid'ah yang baik. Jadi itu yang pertama. Jadi kata-kata dia bahawa ia adalah sunnah, seolah-olah dia mengatakan apa? Kalau kita lihat dari segi konsep sunnah dengan konsep bid'ah ni, sebenarnya agama ni sebagaimana yang dipahami oleh al-sunnah wal jamaah, ulama-ulama semuanya, bahawa agama ni telah sempurna. Telah sempurna. Jadi bila telah sempurna, maka tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan. Ini adalah perkara yang rasa-rasa tidak ada khilaf sebenarnya. Mereka yang pro dan kontra semua faham perkara tersebut. Cuma nak ngaku dengan lidah tu cerita lain. Tapi mereka tahu bahawa agama ini telah sempurna. Barang siapa daripada mereka yang berani mengucapkan bahawa tidak, agama tidak sempurna lagi selepas Nabi SAW wafat, maka dia orang Islam ke? Kita tak katakan, tak rasa ni orang Islam bahawa dia katakan apa ni, agama Islam ni belum sempurna lagi. Memang tak ada nak cakap. Memang tak ada yang akan mengatakan demikian. Tetapi kata-kata mereka bahawa ada sesuatu yang dinamakan bid'ah sana, merazinkan kita ambil kesimpulan bahawa itulah maksud mereka, bahawa agama ni tidak sempurna walaupun mereka tak sebutkan dengan lidah. Kerana apa? Kalau sempurna tak perlu tambah, dan perkara yang perlu ditambah adalah perkara yang tidak disempurna. Seolah-olah nak katakan bahawa agama ni kurang, ada kekurangan, maka tak sempurna beratus-ratus tahun, dan ia hanyalah disempurnakan apabila datangnya Sultan Erbil ni, Sultan Erbil ni, ataupun datangnya orang-orang Syiah Puak Fatimiyah ni yang zindir, dia datang, dia yang sempurnakan agama ni untuk kita. Itu maksud mereka sebenarnya kalau dia cakap macam tu. Baik, agaknya sebahagian daripada mereka faham akan perkara tersebut, faham akan perkara tersebut. Jadi mereka nak lari daripada cakap bid'ah sana. Mereka kata apa? Terus dia kata ni adalah sebuah sunnah, sebuah sunnah. Baik, jadi pertama sekali itu satu perkara yang bercanggahan. Baik, jadi memang kita boleh panjangkan lagi tentang ini. Kerana barang siapa yang mengatakan ada bid'ah sana, sebenarnya dia telah mengatakan agama itu kurang, kemudian telah mengatakan atau telah menuduh bahawa Nabi SAW yang bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah, menyampaikan Islam ini, telah gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Memang itulah yang kita katakan natijah yang kita boleh dapat daripada orang yang mengatakan ada sesuatu yang namakan bid'ah yang baik, ataupun tak adalah kita katakan bid'ah ke hasanah ke, yang penting apa saja masih boleh ditambah lagi dalam agama ni, maka itu maknanya dia telah mengatakan bahawa Nabi SAW tidak mengajar semua yang baik. Ada lagi yang baik yang Nabi SAW tak tahu ataupun tak ajarkan. Ini sama ada satu ataupun inilah. Sama Nabi SAW tahu, Nabi SAW tak ajarkan, ataupun Nabi SAW tidak tahu, jadi Nabi SAW tak ajarkan. Mana satu lebih baik? Dua-dua nak kata apa eh? Dua-dua satu kemungkaran, satu perkara yang batil, satu kata-kata yang batil. Dia tak boleh seorang yang mengaku bahawa Nabi SAW adalah Nabi, ataupun dia mengaku bahawa Islam itu adalah agama yang benar, akan berkata-kata demikian. Walaupun dia takkan cakap macam tu, dia takkan cakap macam tu. Kita dengarlah dia punya ceramah ke carahan, tak pernah dia akan cakap bahawa agama ni kurang. Tak pernah dia akan cakap bahawa Nabi SAW terlupa ataupun tahu tapi tak sampai. Tak akan sampai cakap macam itu. Tetapi kata-kata ni adalah kata dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu, tak semestinya apa yang awak cakapkan saja yang dihukumkan. Kata-kata awak, makna kata-kata awak lah yang lebih penting. Yang lebih penting. Jadi mereka menghukum dengan kata-kata yang zahir, dan juga mereka melihat apa makna kata-kata kamu. Kerana ini adalah majlis ataupun kita katakan munakasha ataupun perbincangan ilmiah. Kita bukan apa ni orang-orang yang apa ni ikut tak tahu makna cakap tak tahu makna. Bukan, kita tahu makna. Ni lagi kita cakap pasal ulama, mereka faham akan kata-kata seorang. Bahkan dari kata-kata seorang, mereka boleh kedapat mencungkil akan maksud seseorang tersebut. Baik, jadi itu pertama sekali, bahawa dia nak katakan bahawa ia adalah sunnah. Mana boleh sunnah? Pertama sekali, tak mungkin sunnah sebab Nabi SAW tak ajarkan, Nabi SAW tak lakukan. Mana boleh sunnah? Sunnah, definisi sunnah kita dah belajar apa dia? Ada tiga macam sunnah. Tiga macam sunnah. Sebenarnya kita dah belajar lagi satu, empat macam sunnah. Tapi dia masuk dalam salah satu daripada tiga tu. Pertama, sunnah fi'liyah. Sunnah apa? Fi'liyah tu sunnah perbuatan. Apa saja yang Nabi SAW lakukan adalah sunnah. Adalah sunnah asal dia. Kemudian yang kedua adalah sunnah apa? Sunnah qauliyah. Sunnah kata-kata Nabi SAW. Apa-apa yang Nabi SAW perintahkan adalah sunnah, dan Nabi SAW larang adalah juga sunnah, kita tinggalkan. Sunnah maksud kat sini bukan maknanya wajib, bukan maknanya sunat, tapi sunnah maknanya secara diikuti, satu perintah diikuti, itu maksud dia. Kemudian yang ketiga adalah yang Nabi SAW tak lakukan, yang Nabi SAW tak katakan, tak sabdakan, tetapi ia berlaku di hadapan Nabi SAW ataupun pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW diamkan. Tanda apa? Tanda reza, tanda setuju, yang dinamakan sunnah takririyah. Jadi ada tiga jenis sunnah. Ada lagi tak yang lain? Tak, yang sunnah Nabi SAW. Bila dia cakap sunnah, balik pada apa? Sunnah Nabi SAW. Okey. Jadi sebenarnya ada lagi satu, tapi ia bawah salah satu daripada tiga tu, iaitu sunnah tarkiyah yang kita pernah sebutkan tu. Sebab tu antara perkara yang saya beri gezek-gezek dia, mukadimah dia. Dan selalu saya ingatkan itu adalah tentang sunnah tarkiyah ni. Dan ini adalah antara dalil yang terkuat untuk menjawab apa saja perkara dalam masalah ini. Yang namakan sunnah tarkiyah. Ini dalam perbuatan ni ada lagi satu, iaitu sunnah apa yang ditinggalkan, maksud ditinggalkan apa dia, yang Nabi SAW, yang Nabi tinggalkan, Nabi tinggalkan juga adalah sunnah kita tinggalkan. Dan kita terangkan dalil dia, tak mengapa kita ulang sedikit saja. Bahawa dalil bahawa apa saja yang Nabi SAW tinggalkan adalah juga sunnah kita tinggalkan, banyak. Antaranya umum hadis, umum ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang maksudnya, dan apa saja yang dibawa, yang datangkan oleh Nabi itu, maka ambillah. Yang datang kepada Rasul itu, maka ambillah, fakhudhuh, ikutlah. Dan apa saja yang dilarang, maka tinggalkanlah. Baik. Jadi apa saja yang datang daripada Nabi SAW, yang Nabi SAW buat juga adalah sunnah, yang Nabi SAW tinggalkan juga adalah apa yang didatang oleh, yang datang oleh Nabi SAW. Dalil-dalil ni adalah antara yang kita katakan tentang tawaf tu, tentang mencium Hajar Aswad. Jadi kita dapati Nabi SAW tidak mengucup selain daripada Hajar Aswad. Sedangkan kalau kita lihat, Kaabah seluruhnya adalah mulia. Tak ada satu part pun daripada Kaabah tu yang tak mulia. Tetapi Nabi SAW tak cium semuanya, cuma Hajar Aswad. Dan ini juga difahamkan oleh sahabat, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan semua sahabat sebenarnya. Kerana mereka tak cium melainkan Hajar Aswad sahaja. Dan dia mengatakan, kalaulah Nabi SAW tak cium Hajar Aswad ni, kalaulah Nabi SAW tak cium Hajar Aswad, tentu aku tidak akan ciumnya. Menunjukkan bahawa mereka buat apa yang Nabi SAW buat, dan mereka tinggalkan apa yang Nabi SAW tinggalkan. Itu antaranya. Yang kedua, antara dalil bahawa sunnah Nabi SAW tinggalkan, haruslah ditinggalkan, adalah kata-kata perbuatan itu sebut. Perbuatan dalam bahasa Arab artinya fi'il. Fi'il atau perbuatan dalam bahasa Arab yang dinamakan fi'il ni boleh juga dimaknakan dengan apa? Satu perkara yang ditinggalkan. Dalilnya daripada Al-Quran, iaitu cerita tentang Bani Israel, yang di mana mereka dilarang untuk apa? Untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu mereka tak boleh keluar bekerja. Tangkap ikan pun sama juga. Mereka cuma ibadat saja pada hari Sabtu, kerana hari Sabtu adalah hari kebesaran mereka, yang mereka beribadat. Dan antara yang mereka tak boleh lakukan juga adalah tak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka taruh perangkap ikan pada hari Jumaat sebelum hari Sabtu. Kemudian apabila mereka hari Sabtu, mereka diamkan saja, tak pergi ke laut. Apabila masuk hari Minggu, mereka mengumpul ikan tu dan mereka ambil lah. Kerana apa yang ditangkap tu adalah pada hari Sabtu. Dan pula memang ditakdirkan Allah SWT untuk menguji mereka, hari Sabtu lah yang paling banyak keluar ikan. Istaqtim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la taqtihim. Subhanallah. Ketika apa? Sedangkan pada hari Sabtu tu, yawma istaktihim hitanum, datang hitan tu maknanya hud, iaitu ikan-ikan tu, pada hari mereka, pada hari Sabtu tu, syura'a. Syura'a tu maknanya banyak lah, berapa banyak. Wa yawmala yasbitun, pada hari yang mereka tak, pada bukan hari Sabtu tu, la taktihim, tak datang pun. Hari Jumaat mereka taruh yang tak ada, hari Minggu tak ada. Jadi mereka dapat hari Minggu tu hari apa punya? Hari Sabtu punya. Jadi sepatutnya kalau kita lihat, saya tak buat salah apa, saya tak pergi tangkap ikan hari Sabtu, saya tak melanggari perintah Allah SWT yang diturunkan, apa yang yang dibawa oleh Nabi Musa. Kami tangkap hari Jumaat dan kita ambil hari Minggu, tapi kita tak lakukan. Jadi namakan helah, tipu daya sebenarnya. Yang masyhur dan siapa yang pandai tipu helah, dia telah sebenarnya belajar daripada siapa? Daripada orang Bani Israel, orang Yahudi ini. Jadi sebenarnya mereka lakukan ni diketahui oleh orang kampung. Orang-orang lain mengetahui. Jadi di sana terbagi kepada dua golongan. Satu golongan mereka lihat, mereka diamkan saja. Mereka lihat orang buat macam itu, mereka diamkan saja. Dan bila ditanya kenapa engkau tak beri nasihat pada mereka, jadi mereka pun jawab, lima ta'iduna qaumanillah yuhlikuhum au yu'adzibuhum azaban syadida. Buat apa kita nak beri nasihat? Orang ni tentu-tentu akan kena azab punya. Jadi macam kita lah kadang-kadang kan. Dia ni tak rukuk lah, dia ni lah gini lah, dia gini. Kenapa tak? Dia ni mesti kena punya lah. Dia dah condemn, dia condemn. Jadi dia condemn, dia tak amar ma'ruf nahi munkar. Yang lagi satu pula, dia nasihatkan. Jadi apabila tiba tempohnya, Allah SWT pun menurunkan azab. Dan memang wajar Allah turunkan azab pada orang-orang begini. Itu menunjukkan sifat Allah SWT adalah sifat keadilan, sifat boleh mengazab. Kalau Allah SWT tak ada sifat mengazab, Allah lemah lah. Jadi orang boleh main-mainkan kan. Letak aja hukum tapi tak boleh implement. Tak guna lah. Jadi Allah SWT letakkan hukum, Allah boleh azab, nak tunjukkan pada orang lain, jangan buat macam ni. Jadi Allah SWT transformkan mereka, tukarkan mereka daripada bentuk manusia kepada bentuk apa? Babi dan kera. Babi dan kera. Siapa ni? Adakah mereka-mereka yang tangkap ikan pada Sabtu saja ke? Tidak. Termasuk sekali yang mereka-mereka yang tidak apa? Yang tidak melarang orang-orang yang tangkap ikan hari Sabtu. Yang selamat cuma siapa? Wa anjayna allazina yanhauna 'anil su', dan kami telah menyelamatkan orang-orang yang telah yanhauna, yang telah melarang dari perkara yang jahat ini. Yang amar ma'ruf nahi munkar selamat. Yang tak buat pun tak selamat. Kerana apa? Dia tidak melarangi. Jadi dalam surah itu, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Ali Imran, surah Al-Maidah, Allah SWT menerangkan ini, yang kita nak sampaikan ni, iaitu lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labitsa ma kanu yaf'alun. Yang artinya telah dilaknatlah, ini saya dah terangkan ya dulu, telah dilaknat orang-orang kafir daripada kaum Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan lisan Isa bin Maryam, Nabi Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itulah kerana mereka membuat maksiat dan melampaui batas selalu sangat. Jadi mereka kena laknat oleh nabi mereka sendiri. Bergenerasi ya, sebab Nabi Daud dengan Nabi Isa tak satu generasi, bergenerasi mereka kena laknat ni. Tapi yang kena laknat adalah orang yang kafir daripada mereka lah, bukan semua. Jadi apakah dosa mereka? Apakah perbuatan yang melampaui batas yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kaum Bani Israel ni yang kena kutuk, yang kena laknat bergenerasi ni, berkurun-kurun. Sebabnya adalah mereka tu biasanya, kanu maknanya apa? Selalu. La yatanahawna, tidak melarang antara satu sama lain tentang mungkar yang mereka lakukan, munkarin fa'alu. Jadi kata Allah SWT lepas tu, labisa ma kanu yaf'alun, amat buruklah perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi Allah SWT telah menyifatkan tidak in action tu, in action, satu action, satu in action. Tidak melarang kemungkaran tu adalah satu apa? Satu perbuatan yang buruk. Satu perbuatan yang buruk. Jadi ulama-ulama usul fikir mengambil daripada ayat ini dan dalil-dalil yang lain, bahawa apa saja peninggalan yang kita tinggalkan suatu perkara juga adalah satu perbuatan. Cuma syarat dia mesti apa? Dengan niat. Dengan niat. Jadi kalau kita ada susu, ada arak, kita minum susu, maknanya kita tinggalkan arak. Tapi kalau kita tak niat, tak dapat pahala lah. Jadi kalau kita niat, kita tinggalkan arak tu kerana dia haram, maka kita dapat pahala. Yang ini banyak dalam syariat. Bezanya perbuatan biasanya tak perlu niat. Awak baca Quran tak perlu niat. Kan? Sebab dia telah ibadat sendirinya. Tapi ada perbuatan tu tak perlu niat, seperti macam solat dan sebagainya perlu niat lah, wuduk perlu niat, untuk membezakan mandi misalnya, membezakan antara ibadat dengan bukan ibadat. Tapi ada perbuatan tu tak perlu niat. Seperti zikir, tak perlu niat, ni ibadat lah. Sebab dia dah memang ibadat. Ni kalau saya masukkan tentang niat je, nanti ada yang tanya. Tapi macam mana? Tak, maksudnya sekarang bahawa bezanya kita kalau tinggalkan satu perbuatan nak dapat pahala, syarat dia kena niat. Baik. Jadi demikian juga dengan sunnah Nabi SAW. Kita ada apa lagi satu? Peninggalan Nabi SAW tinggalkan. Kalau perkara Nabi SAW tinggalkan dan ada karinah bahawa dia adalah ditinggalkan kerana satu sebab lah, ataupun kita katakan yang kata kaedah tadi, perkara tu boleh dilakukan oleh Nabi SAW, sebabnya ada dan tidak ada halangan dilakukan oleh Nabi SAW tak lakukan. Jadi Nabi SAW tinggalkan perkara tersebut, itu menunjukkan dia adalah sunnah. Sunnah. Jadi dengan demikian kita dapati bahawa orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, sama macam apa? Dia telah mengapa? Melakukan. Tak, orang yang melakukan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sama macam orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ambil contohlah. Orang yang membuat bid'ah, perkara yang dia ada-adakan, misalnya dia azan untuk sembahyang tarawih misalnya. Perkara ini ditinggalkan Nabi SAW kan. Jadi bila dia buat demikian, dia lakukan apa yang Nabi SAW tinggalkan, sama tak macam dia tinggalkan apa yang Nabi SAW lakukan? Macam dia tinggalkan azan untuk sembahyang Jumaat. Apa beza dia? Dan barang siapa yang mensunatkan macam orang ni, dia sunatkan satu bid'ah, satu perkara yang tinggalkan Nabi SAW, itu maulid Nabi, dia sama macam dia makruhkan perkara yang disunatkan oleh Nabi SAW. Opposite dia. Jadi orang yang melakukan sunat, tapi saya dapat pahala lah. Maksudnya dia buat yang sunat, yang ditinggalkan dia tinggalkan juga. Itu bagus. Nanti kalau dia telah meninggalkan yang sunat, sama tak macam dia lakukan apa yang ditinggalkan? Kan? Sama juga. Dan kalau dia sunatkan, dia kata perbuatan sunat adalah sunat. Dia kata perbuatan sunnah adalah sunnah. Sama tak macam dia kata perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah tidak sunnah? Kemudian kalau kita katakan dia kalau memakruhkan ataupun mengharamkan sunnah ni, orang yang mengharamkan sunnah, dia kata jangan puasa hari Isnin. Jangan puasa hari Isnin, aku hukumnya buta kan? Kerana dia telah mengharamkan sunat. Ada tak sama dengan orang yang mensunatkan perkara yang ditinggalkan? Puasalah pada hari Jumaat misalnya. Apa kau orang orang kata puasa pada hari sunat, kau puasa hari Jumaat? Sama kan? Jadi sama macam tu. Sama ni berdosa, ini pun berdosa. Jadi tak demikian dengan orang yang mensunatkan maulud Nabi SAW, sedangkan dia ada perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, seumpama dia telah mengharamkan perkara yang disuruh Nabi SAW. Sama saja kita kalau lihat dari segi hukum. Apa beza dia? Tidak ada perbezaan. Baik, itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dari kata-katanya tadi, dia berkata pertama sebabnya kerana mengingati Nabi SAW tu wajib pada setiap masa. Baik, itu satu perkara lah. Jadi kita kena buat maulid setiap masa. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahawa bergantung kepada Nabi SAW tu juga adalah wajib setiap masa. Jadi tu biasalah kata-kata orang yang macam ini, mereka akan datang dengan perkara yang khurafat. Jadi mengatakan bergantung kepada Nabi SAW tu juga wajib setiap masa. Jadi apakah kata-kata ini benar ataupun tidak? Boleh tak kita bergantung kepada Nabi SAW? Yang ini dalam buku mereka, ini syekh mereka cakap. Bergantung pada Nabi SAW, ta'aluk bihi, maknanya setiap ingat, bukan ingat saja, tetapi apa? Bergantung dengan Nabi SAW. Ya? Bergantung maksud dia maknanya semua sekali lah. Hati dia apa semuanya, permintaan hajat dia semua bergantung dengan Nabi SAW. Jadi mereka, sebab tu mereka faham macam itu. Inilah yang namakan berlebih-lebihan. Kadang-kadang para sahabat dah biasa sangat, berlebih-lebihan. Sampaikan kata-kata dia tulis dalam buku pun tertulis juga, kalau tak sengaja lah. Jadi kata-kata ni sebenarnya adalah kata-kata syirik, kata jawab apa ulama yang menjawab ni. Kerana pergantungan hanyalah kepada Allah sahaja. Ialah tempat bergantung semua makhluk dalam mencari kemanfaatan dan menolakkan kemudaratan. Sedangkan Nabi SAW sendiri diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk mendakwa atau untuk mendeklarkan bahawa dia sendiri tidak memiliki manfaat ataupun dapat menolak kemudaratan. Di dalam Al-Quran ada 2-3 ayat bahawa Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT untuk beritahu kepada orang ramai bahawa aku ni sebenarnya tidak memiliki kemanfaatan dan tidak dapat menolak kemudaratan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf, Alhamdulillah syaitanir rajim, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad bahawa aku ini tidak dapat memiliki, aku tidak memiliki kemanfaatan ataupun kemudaratan melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi SAW sendiri itu tidak berkuasa. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wala massani su. Kalaulah aku dapat mengetahui perkara yang ghaib, tentu aku akan memperbanyakkan kebaikan untuk diriku sendiri, membanyakkan harta. Jadi khair tu bermakna harta ataupun apa saja kebaikan. Nak dakwah, dapat. Pasal dia tahu perkara yang ghaib, dapat memiliki kemanfaatan, dapat melakukan kemudaratan. Lastaktartu minal khair wa ma mastaniyasu. Dan tidaklah aku akan ditimpa oleh keburukan, malapetaka. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi ya'lamun. Jadi aku hanyalah seseorang nazir dan basyir, pemberi berita gembira dan berita gembira memberi berita yang takut. Di dalam surah Al-A'raf. Kemudian dalam surah Jin pula Nabi SAW terperintahkan untuk menyeru, qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Bukan, katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa kemudaratan atau petunjuk untuk kamu. Darran wala rasyada. Aku tidak memiliki darran iaitu kemudaratan ataupun rasyada dalam surah Jin. Jadi demikian kata-kata ini telah menyeleweng bahawa dia mengatakan bahawa dalil kita boleh menyambut Maulid Nabi SAW itu adalah adalah sunnah, kerana kita wajib mengingati Nabi SAW setiap masa dan kita wajib bergantung pada Nabi SAW setiap masa. Jadi itu satu. Kemudian dia mengatakan pula dalam perayaan Maulid ada peluang untuk kita berdakwah kepada Allah. Jadi dalam perayaan Maulid, kata dia, ada peluang untuk berdakwah kepada Allah. Jadi oleh kerana berdakwah itu adalah perkara yang dituntut oleh Islam, maka kita lakukan Maulid. Maulid itu adalah satu jalan untuk kita sampaikan dakwah, katanya. Ya, boleh tak kata-kata macam ini menjadi dalil, menjadi hujah untuk melakukan perkara yang tidak diadakan dalam Islam, yang tidak ada dalam Islam? Kita boleh sebenarnya. Kita tidak cukup kuat untuk buat satu bid'ah. Kemudian yang kita tahu pula jawapannya, bahawa majlis-majlis maulid bukanlah majlis dakwah kepada Allah. Yang kita tahu adalah apa? Majlis-majlis maulid adalah majlis apa? Dakwah kepada apa? Kepada bid'ah. Kenapa pertama sekali majlis ini memanggil orang untuk apa? Untuk melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, untuk mengadakan perkara yang tidak ada dalam agama. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi dalam majlis-majlis ni, bukan dia punya baca-baca lagi, perkara-perkara yang zahir aja, bukan pada zaman ini lah. Yang di tempat kita mungkin dah tak ada lagi, tapi kalau kita pergi Indonesia, kita pergi tempat lain, ataupun kita pergi lagi Mesir dan sebagainya, majlis-majlis maulid lah tempat majlis-majlis kemungkaran. Ada joget-joget, campur-campuran antara lelaki dengan perempuan, ada nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Yang datang semua adalah penyanyi, artis dan sebagainya. Majlis apa ni? Majlis maulid. Kalau lagi-lagi di Mesir, Dan mereka akan tak tidur sampai besoknya. Padahal dia pasal dia buat pada waktu malam. Kita pun pernah pergi di Yogyakarta, di Cirebon. Cirebon di Gunung Jati tu. Dan di Gunung Wali Songo tu. Sama juga. Mereka akan panjat gunung tersebut pada malam maulid. Dan mereka akan doa lah, mereka dengan apa semuanya. Sampai besok malam sampai subuh. Mereka tak semain isyak, tak semain subuh. Apakah satu perkara yang baik? Adakah ni majlis dakwah? Jadi kita katakan tidak. Dan ini bukan kita yang katakan sebenarnya. Ia disaksikan sendiri oleh ulama-ulama Islam. Antaranya adalah Ibnul Hajj Al-Maliki. Iaitu seorang ulama dalam mazhab Maliki. Dalam kitabnya Al-Madkhal. Al-Madkhal iaitu pintu masuk menerangkan tentang maulud. Di dalamnya disebutkan bermacam-macam kemungkaran di dalam majlis maulud pada zaman apa? Pada zaman dia. Iaitu zaman yang dahulu lagi. Dah ada macam-macam lagi. Siapa nak boleh rujuk. Dan juga yang ditulis oleh ulama-ulama Azhar sendiri. Kerana mereka tinggal di Mesir. Mereka lihat sendiri apa yang berlaku di Mesir. Majlis-majlis maulid yang ada di Mesir. Tanyalah ustaz-ustaz Mesir, tanya apa yang berlaku pada maulid. Kita pun tak tahu, saya tak tahu. Tapi saya dapat daripada apa yang ditulis oleh ulama-ulama. Seperti Rashid Reza. Rashid Reza salah seorang daripada ulama Mesir. Dia telah menceritakan dalam kitabnya. Al-Ibda' Filip Tidak dan sebagainya. Atau demikian apa ni tajuknya. Dia telah menerangkan apa yang berlaku pada majlis maulid di negeri Mesir. Dan juga ulama-ulama lain. Sebab tu salah seorang daripada ulama Mesir, dia mengatakan, orang ramai mengajak aku pergi majlis maulid ni, suruh hadir. Sebab dekat situ ada selawat, ada apa semua bagus lah. Tapi dia tak nak pergi. Kerana apa? Yang itu bagus pada dia. Tetapi kemungkaran yang apa semuanya terlampau lah banyak. Kerana dia takut kalau dia pergi, nanti orang akan apa? Buat kemungkaran-kemungkaran tu. Bukan yang baik-baik tu. Yang kemungkaran tu mereka buat kerana sebab, oh, fulan, ulama syekh fulan telah hadir dalam majlis kita. Diam je, tak ada apa-apa. Dia kan boleh lah. Setahun sekali boleh buat macam tu lah. Paling kurang pun, setahun sekali boleh buat macam itu. Joget-joget dan nyanyi dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa kata-kata Ibn Al-Lawi tu tidak ada asasnya langsung. Bahawa perayaan maulid itu adalah peluang untuk berdakwah kepada Allah. Tapi kalau kita katakan benar, dah tak ada masalah, tidak ada kemungkaran lagi, boleh tak kita sambut maulud? Misalnya sekarang dah tak ada lagi benda-benda itu semuanya lah. Sekarang yang ada cuma majlis syarahan, memperingati Nabi SAW ataupun kelebihan Nabi SAW. Ceramah, forum, bagaimana mengikut Nabi SAW, bagaimana mengikut sunnah Nabi SAW. Lepas tu dalam majlis pun tunjuk macam ini jugalah. Semua yang bagus-bagus saja. Taklah, maksudnya mengajar ilmu lah, berdakwah apa semuanya. Apakah itu masih boleh lagi kita buat? Kita sambut maulud. Jadi kita katakan, walau macam mana pun, jika tidak ada kemungkaran, ia tetap tidak dibolehkan. Kerana ia pintu kepada benda lain pula. Hari ini awak buat maulid. Buat maulid. Lepas tu besoknya buat apa pula? Ini yang kita dapati. Besok buat hijrah awak pula. Besok buat Isra Miraj awak pula kan? Apa lagi? Kita reenactment of Perang Badar ke lepas tu? Idea eh? Tapi saya tak nak jadikan orang yang mencetuskan idea ni lah. Apa lagi yang dia nak buat? Jadi kemudian lepas tu apa saja dia boleh diadakan. Kerana apa? Ia telah dibolehkan oleh ulama'. Kerana kalau ulama' sunnah telah membolehkan satu perkara bid'ah yang kecil saja, dia akan menghapuskan sunnah yang lain-lain. Dan dia akan menghidupkan apa saja idea-idea. Idea manusia ni tidak akan berhenti ya. Fikiran mereka tu tidak akan berhenti. Setiap zaman mereka akan fikirkan benda-benda yang baru. Hari ni fikir macam mana nak dapat dana. Sebenarnya nak dapat dana, bukan nak dakwah. Alam-alam eh. Jadi okey, kita buat ni pula. Kita buat maulud. Atas nama maulud, kita apa, dana masjid. Atas nama ni, kita buat ini. Okeylah, maulud dah banyak sangat orang pun. Kita buat benda lain yang baru. Nah, itulah yang jadikan sekarang ni. Hijrah wab. Lagi bid'ah kan? Tak ada terus. Misalnya. Jadi demikian. Lepasnya apa? Akhirnya agama Islam jadi apa? Perayaan-perayaan saja. Roh Islam dah tak ada. Orang tak kenal Islam yang benar. Orang kalau bukan Islam tengok Islam ni macam agama apa? Macam agama bukan Islam. Macam agama Kristian juga. Saints Day, Christmas Day, itu Day. Banyak kan? Macam-macam sangat. Kalau dulu lagi banyak. Dan juga agama lain, agama Yahudi, lagi dia buat macam-macam perayaan. Jadi akhirnya mereka dapati tidak ada apa-apa masuk Islam ni melainkan perayaan-perayaan adat-adat. Dan habis gitu dah, sudah. Jadi bukan, Islam bukan demikian. Itu belum kita katakan tentang syarat beribadat. syarat beribadat pertama kali adalah ikhlaskan niat kerana Allah SWT saja. Kemudian dalam mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian dia berkata lagi, kata Imam Alawi ini, dengan merayakan maulid Nabi, dapatlah kita membalas jasa-jasa Nabi SAW dengan menunaikan sebahagian haknya yang wajib atas kita. Seperti kita terangkan sifat-sifatnya yang sempurna dan kita terangkan akan akhlak-akhlaknya yang mulia. Jadi kata dia, dengan menyambut maulud, kita telah dapat, mungkin kita dapat apa? Membalas jasa Nabi SAW. Kalau kita sayang Nabi SAW, kita buat satu sambutan memperingati kelahiran Nabi SAW, dan dalam majlis tersebut kita buat perkara yang baik, iaitu kita terangkan tentang sifat-sifat Nabi SAW, syama'il dia, dan juga tentang sejarah dia, tentang akhlak dia, tentang mujizat dia. Alangkah baik. Jadi kita dapatlah balas jasa Nabi SAW. Kalau tak buat, kita tak, maknanya maafun mukhalafah dia, kalau orang yang tak buat maulud, dia tak balas jasa Nabi SAW, tak hargai akan apa? Pengorbanan Nabi SAW, jasa-jasa Nabi SAW. Jadi itu salah satu dalil. Kalau orang lain tengok mungkin, wah bagus betul wah, kita maulud, orang tak maulud ni semua tak dapat balas jasa ni, tak kenang budi dan sebagainya. Jadi kita punya jawab macam ni, sebenarnya dijawab oleh ulama juga, bahawa hak-hak Nabi SAW, bukan hak satu, hak-hak Nabi SAW atas orang-orang yang beriman lebih besar dan lebih agung daripada hak-hak ibu bapa mereka atas mereka. Sebenarnya hak bapa dan ibu kita besar, kita tahu, tapi hak Nabi SAW atas kita lebih besar, lebih agung daripada hak-hak ibu bapa kita atas kita. Jadi Imam Ahmad dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Yang artinya, tidaklah seorang anak dapat membalas jasa seseorang ayah melainkan jika dia temui ayahnya itu dalam keadaan hamba, lalu dia beli dan dia bebaskan. Itu saja dia boleh balas jasa bapanya. Menunjukkan kebesarnya akan jasa bapa sehingga tak boleh dibalaskan. Melainkan satu perkara je. Awak jumpa bapa awak dijual misalnya sebagai hamba, zaman dahulu adalah. Dan dia beli dengan hartanya yang banyak sebab hamba harganya mahal dalam Islam, dan dia bergantung pada hamba perempuan macam nama lelaki, hamba kuat besar. Itu kita tahulah dia macam barangan. Lepas tu dia beli dengan harga yang amat tinggi dan dia bebaskan. Dia bebaskan. Sebenarnya kalau dia beli saja, otomatik dalam Islam dia telah bebas. Anak tak boleh menjadi tuan kepada bapanya. Itu dah memang pun. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau dia jumpa macam itu, barulah dia dapat apa? Membalas jasa bapanya. Itu untuk siapa? Untuk ibu bapa. Nabi SAW boleh. Kemudian kita katakan, kalau hak ibu bapa kita tak dapat balas, apakah kita nak mimpi nak balas jasa Nabi SAW? Jadi apakah kata-kata ni boleh menjadi dalil membolehkan merayakan apa ni maulid Nabi SAW? Yang tak boleh. Tak boleh. Jadi siapakah yang akan membalas jasa Nabi SAW? Siapa yang dapat balas jasa Nabi SAW? Allah SWT saja. Jadi yang kita ni, jangan kita mimpikan nak balas jasa Nabi SAW. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tak boleh balas. Apa pun kita buat tak boleh balas. Tapi cuma boleh apa? Boleh buat apa? Kita berusaha dengan gigih. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah SWT dan Nabi SAW. Kita ikut sebanyak-banyaknya, semampu kita sunnah. Itu pun kita tak dapat balas jasa Nabi SAW. Yang hanya balas jasa Nabi SAW hanya Allah SWT. Itu yang kita boleh lakukan. Jadi itu yang kita boleh lakukan. Dan yang terbaik sekali seperti yang dikatakan oleh tadi adalah kita ikut Nabi SAW dan kita jauh daripada segala perkara yang bid'ah. Kerana setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan satu lagi cara untuk kita, yang kita boleh lakukan, adalah kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW setiap masa dan ketika. Bukan kita khususkan pada hari kelahirannya saja, kerana yang demikian itulah kekurangan yang nyata. Maksudnya kalau kita cuma ingat Nabi SAW pada satu malam atau satu hari dalam satu tahun, maka itu adalah tu kekurangan kita nak, kita kurang dalam kita punya menunaikan hak Nabi SAW. Walaupun hak Nabi SAW kita tak boleh, kita apa ni, jasa Nabi SAW tak boleh balas, tapi hak Nabi SAW kita mesti tunaikan. Antara hak Nabi SAW adalah apa? Atas kita, antaranya adalah selawat ke atas Nabi SAW. Ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib seperti dalam solat, yang sunat seperti pada malam Jumaat, ataupun yang wajib juga, sebagai ulama kata wajib kan, apabila disebutkan Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita selawat dan salam atas Nabi SAW. Yang lebih penting, Nabi SAW hendak kita ikut Nabi SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW kita terima, dan apa yang Nabi SAW larang kita tinggalkan. Nabi SAW telah larang kita daripada melakukan dan mengada-ngadakan satu perkara yang tidak ada dalam agama. Jadi itu yang kita boleh lakukan. Yang kelima, berkata Ibn Alawi lagi, maksudnya jika kita berkumpul untuk mendengar bacaan-bacaan memuji Rasulullah SAW, mendengar fadilat-fadilat, jihad-jihad dan kekhususannya, dan kita tak baca kisah kelahiran Nabi, ya kita cuma buat apa? Kita cuma baca fadilat Nabi, sejarah Nabi, jihad-jihad Nabi SAW, kekhususan-kekhususan Nabi SAW, Nabi SAW ada perkara yang khusus bagi Nabi SAW. Tapi kita tak baca tentang kelahiran Nabi SAW. Lepas tu kita dengarkan syarahan dan ceramah pada malam maulid ni, saya sangka, kata dia, tidak akan berselisih dua orang bahawa itu juga adalah perayaan maulid yang dibolehkan. Maknanya kalau kita tak sebutkan tentang maulid tu je, yang kelahiran aja, maka dia kata boleh. Semua orang kata ni adalah maulid juga sebenarnya. Maksud dia apa? Kita tak baca berzanji je lah. Maksud dia, kita dalam tu kita omitkan satu perkara, iaitu kita omitkan baca berzanji. Sebab berzanji ada ceritakan tentang bagaimana Nabi SAW nak dilahirkan. Jadi kata orang ni, saya sangka bahawa semua orang akan setuju bahawa ini adalah dibolehkan. Jadi apakah ini dibolehkan? Kalau kita dah tinggalkan membaca tentang kelahiran Nabi SAW, kalau kita tak baca berzanji dalam maulud, kita adakan syarahan-syarahan seperti yang kita terangkan tadi, dan kita terangkan tentang kelebihan Nabi SAW, adakah boleh? Kita katakan tetap tidak boleh. Masalah dia bukan masalah ni saja. Masalah lebih pokok lagi, awak telah melakukan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Awak telah mengkhususkan satu hari untuk membaca demikian, dan ia satu ibadat. Awak mengkhususkan satu ibadat pada satu hari tertentu yang Nabi SAW tak khususkan, maka itu adalah satu bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah ditolak. Baik. Jadi kita teruskan lagi. Ini tak habis lagi ni. Satu perkara yang biasa juga disebutkan oleh mereka, ini disebutkan oleh Alawi juga, yang ini selalu kita dengar, bahawa Nabi SAW mengagungkan hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terbesar ini, kerana dengan kelahiran Nabi SAW lah semua makhluk bergembira. Kerana dengan kelahiran Nabi SAW semua makhluk bergembira, dan baginda menunjukkan, beliau mengagungkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Jadi kita pun kena apa? Maksud dia apa? Kita pun kena ataupun dibolehkan, disyariatkan untuk menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Ataupun paling kurang kalau tak sambut pun kita apa? Kita agungkan hari kelahiran Nabi SAW sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, yang agungkan dengan berpuasa. Jadi oleh kerana puasa boleh, dia nak cakap apa? Bahawa selain puasa pun boleh, asal kita ada makna agung, mengagungkan hari kelahiran tu dah bagus dah, dah boleh. Jadi yang penting dimaksudkan kat sini adalah mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW itu dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Baik. Jadi Nabi SAW berpuasa menunjukkan dia menghormati, mengagungkan hari tersebut. Sebab di dalam sebuah hadis, sahabat-sahabat telah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau banyak semayang, banyak puasa pada hari Isnin? Maka Nabi SAW menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzil. Yang maksudnya, pada hari Isnin lah aku dilahirkan, dan pada hari Isnin jugalah aku diturunkan wahyu. Wahyu diturunkan kepadaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi SAW tidaklah puasa hari Isnin itu melainkan kerana ia adalah hari kelahiran Nabi SAW. Jadi puasa tu kerana apa? Kerana kelahiran Nabi SAW. Jadi kita pun sepatutnya mengagungkan. Dia belum nak masukkan lagi tentang apa ni, tentang maulid, tapi dia cuma cakap agungkan saja dah boleh. Jadi jawapan untuk dalil ini, bahawa dalil ini amat lemah sekali. Pertama sekali, kita tanya kepada Ibnu Alawi ini dan semua orang yang membolehkan maulid dengan dalil ini, kita tanya mereka, apakah Nabi SAW ada mengkhususkan 12 hari bulan Rabiul Awal dengan berpuasa, ataupun dengan apa saja amalan-amalan tertentu yang khas dilakukan pada hari ini, iaitu 12 hari Rabiul Awal? Ada atau tak ada? Ada tak Nabi SAW mengkhususkan puasa pada 12 hari bulan Rabiul Awal? Kalau itu adalah hari kelahiran Nabi SAW lah. Dia katakan jawabnya tidak. Nabi SAW tidak ada mengkhususkan puasa pada 12 Rabiul Awal. Sedangkan kalaulah kita nak ikutkan Nabi SAW, nak agungkan Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW agungkan hari kelahiran tersebut, yakni maaf eh, kalau kita nak agungkan hari tersebut, kita mestilah agungkan bagaimana yang Nabi SAW agungkan, iaitu berpuasa pada hari Isnin. Puasa pada hari Isnin, dan setiap hari Isnin, setiap minggu maknanya, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, bukan dengan puasa pada 12 Rabiul Awal. Kenapa? Sebab Nabi SAW tak buat. 12 Rabiul Awal, awak carilah ada tu dalil bahawa Nabi SAW ada berpuasa pada 12 Rabiul Awal. Ada ke tak ada? Takkan kita jumpa. Yang jumpa cuma apa? Cuma hari Isnin. Adakah hari Isnin 12 Rabiul Awal? Adakah setiap tahun 12 Rabiul Awal hari Isnin? Mungkin ke? Tak mungkin juga kan? Kalau ada 10 tahun Nabi SAW hidup berapa tahun? 63 tahun. Tahulah selepas dibangkitkan dia menjadi Nabi selama 23 tahun. Takkan setiap tahun 12 Rabiul Awal hari Isnin? Tak mungkinnya. Jadi masalah dia bukan masalah hari Isnin. Masalah dia adalah masalah 12 Rabiul Awal, sebab tu hari kelahiran Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bukan menyambut hari kelahirannya. Nabi menyambut hari Isnin tu. Hari Isnin tu Nabi SAW mengagungkannya dengan berpuasa. Kemudian tu satu. Yang kedua, menunjukkan Nabi SAW tidak mengagungkan hari kelahirannya dengan berpuasa, Nabi SAW mengatakan selepas itu, wafihi unzila alayya, dan pada hari tersebut jugalah aku diturunkan wahyu. Yakni tanggal bukan 12 Rabiul Awal, tetapi pada bila? 17 Ramadan kan? 17 Ramadan adalah peristiwa Nabi Peristiwa Jibril turun dan memeluk Nabi SAW dan menyuruh dia membaca dan mengatakan, apa yang harus ku baca? Dia kata, bacalah dengan nama Tuhan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi itu pada 17 Ramadan. Tapi yang penting sekali ia berlaku pada hari Isnin. Jadi Nabi SAW puasa hari Isnin kerana dua perkara ini. Baik, itu satu. Jadi kalau awak betul-betul nak ikut Nabi SAW, awak ikut, awak puasa pada setiap hari Isnin. Tapi kemudian kita kalau lihat pula dari segi lain, ini tak disebutkan dalam kitab ni lah. Kalau betul hari kelahiran Nabi SAW tu kita agungkan, apakah kita agungkan hari kelahiran semua orang yang besar-besar, semua Nabi-Nabi? Kemudian adakah, kalau kita boleh kias, kalau orang pandai kias, patutnya hari kelahiran dirinya sendiri pun dia sambut. Jadi adakah ini dalil untuk menyambut birthday? Yang ini setiap datang birthday kita bukan potong kek. Kita potong kek cuma pada waktu maghrib lah. Kita puasa, semua puasa. Lepas tu datang semua kita makan kek birthday. Kalau lah macam tu dipaham daripada hadis ini. Belum cakap kalau sahabat faham macam ini, tidak lah. Kita katakan mereka sendiri kata bid'ah sambut birthday. Dan awal-awal tadi kita dah katakan apa? Bid'ah kalau kita khaskan menyambut maulid Nabi ni pada sekali dalam setahun. Nak kena tiap-tiap tahun. Lepas tu dia kata macam ini pula. Jadi dia ada percanggahan dalam kata-katanya sendiri. Yang kedua, sebenarnya Nabi SAW menggalakkan berpuasa setiap Isnin, dan juga Nabi SAW menggalakkan berpuasa setiap Khamis, dan juga pada setiap hari Arafah, dan pada setiap hari Ashura. Lagi apa? Pada hari-hari putih ya, 13, 14, 15 pada setiap bulan. Dan kita ada apa lagi waktu kita belajar puasa? Puasa 6 hari bulan, puasa 6 hari selepas hari raya, 6 hari pada bulan Syawal. Jadi Nabi SAW bukan hanya hari Senin saja Nabi SAW puasa, tapi hari-hari lain. Jadi adakah hari-hari ni puasa ni kerana hari yang tertentu saja? Ada yang untuk hari tertentu, seperti puasa Asyura, seperti puasa Arafah. Tapi ada bukan? Bukan kerana tersebut. Jadi maknanya puasa ni adalah satu ibadat, maksud dia. Nabi SAW syariatkan, Nabi SAW galakkan untuk kita puasa pada hari-hari. Tetapi Nabi SAW tak galakkan pada hari-hari lain pula. Bila Nabi SAW syariatkan kita berpuasa pada hari-hari tertentu dan tidak syariatkan pada hari-hari yang lain, menunjukkan Nabi SAW tinggalkan daripada mensyariatkan berpuasa pada hari-hari yang lain. Jadi sepatutnya orang yang mengikut Nabi SAW betul-betul, dia puasa pada hari yang disunatkan berpuasa dan dia tinggalkan berpuasa pada hari-hari yang tidak disunatkan oleh Nabi SAW untuk kita berpuasa. Dan antara hari yang tidak disunatkan kita berpuasa adalah hari apa? Hari Maulid. Hari Maulid tak ada disunatkan nak untuk kita berpuasa? Tak ada. Yang 12 Ramadan awal. Tak ada kan? Tak ada. Jadi sepatutnya kita tak berpuasa pada hari tersebut. Kemudian tentang puasa Isnin dan Khamis, kalau kita pernah dengar juga hadis lain bahawa Nabi SAW berpuasa pada Isnin dan Khamis bukan kerana ia adalah hari kelahirannya saja dan bukan kerana ia itu adalah hari diturunkan wahyu, tetapi kerana lagi satu sebab. Kerana hari Isnin dan juga hari Khamis adalah dua hari yang diangkatkan amalan seseorang. Amalan-amalan semuanya diangkat pada setiap hari Isnin dan Khamis. Dan aku suka kalau aku punya amalan diangkat ketika aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maknanya cantikkan amalan tersebut. Nabi SAW beramal pada setiap hari. Tapi oleh kerana setiap Isnin dan Khamis tu amalan diangkat, Nabi SAW puasa, tambahkan amalan. Sebab dia diangkat, hari yang diangkat. Jadi setiap amalan kita daripada hari Ahad, Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu Ahad, diangkat pada hari Isnin. Lepas tu hari Selasa Rabu diangkat pada hari Khamis. Jadi Nabi SAW berpuasa kerana sebab tu juga. Jadi bukan kerana kelahiran Nabi SAW, bukan kerana birthday Nabi SAW. Baik, kemudian kita kembali kepada kata-kata Ibn Alawi tadi, iaitu dia berkata Nabi SAW mengagungkan hari kelahirannya kerana itu adalah hari yang digembirakan oleh semua makhluk. Betul ke tu? Hari kelahiran Nabi SAW disukai, disambut, digembirakan oleh semua makhluk kat muka bumi ini. Lagi satu eh. Maknanya kalau semua orang dah gembira dengan kelahiran Nabi SAW, maknanya semua orang dah beriman. Orang yang suka dengan kelahiran Nabi SAW ni, orang kafir ke? Orang munafik ke? Orang jahat ke? Yang suka dengan kelahiran Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi seolah-olah dia nak katakan semua makhluk ni adalah orang-orang yang beriman. Jadi dia melampau-lampau sangat sebenarnya. Dia tak sadar bahawa kata-kata itu ada kesilapan yang besar dalam ilmiah, dalam agama. Dia bukan eh. Ramai manusia yang benci dengan kelahiran Nabi SAW sebenarnya. Kerana mereka benci dengan Islam. Kerana Islam bawa hukum-hukum yang mereka tidak suka ikut, jadi mereka benci dengan Islam. Mereka benci dengan Islam, mereka tentu benci dengan orang yang membawa Islam, iaitu Nabi SAW. Dan kebanyakan manusia sebenarnya benci kepada Islam, tidak beriman. Sebagaimana firman Allah SWT, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ dalam surah Yusuf ayat ke-103. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, artinya dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman walaupun kamu bersungguh-sungguh nak mereka itu beriman. Jadi Allah SWT mengatakan walaupun kamu sungguh-sungguh nak dakwah mereka masuk Islam, ramai yang tak nak masuk Islam. Yang menunjukkan tak semua, bahkan kebanyakan orang tidak suka kepada kelahiran Nabi SAW. Baik, kita ada banyak lagi dalil tu. Kemudian dia berkata lagi, bergembira dengan Nabi SAW, bukan dengan kelahiran Nabi SAW, bergembira dengan Nabi SAW, dituntut, dituntut dalam Islam dengan perintah daripada Al-Quran, yaitu firman Allah SWT, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Artinya, dan tidaklah aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semua alam. Jadi kita mestilah bergembira dengan rahmat ni, dengan Nabi SAW. Jadi apa salahnya kita buatkan satu majlis untuk menzahirkan kesukaan kita, kegembiraan kita dengan dengan Nabi SAW? Salah ke? Quran suruh ni. Quran suruh kita, Quran kata ini adalah rahmat. Jadi kita kena gembira dengan rahmat Allah SWT. Jadi jawabnya, yang disuruh kita bergembira, yang Quran suruh kita bergembira, adakah dengan kelahiran Nabi SAW? Adakah ayat ini dalil bahawa kita boleh bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Ataupun menyuruh kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Sebenarnya tidak. Sebenarnya ayat ini suruh kita bergembira dengan apa? Dengan apa? Bukan. Okey, kita baca dengan terjemah dia lagi sekali. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ha? Allah kata apa? Tidaklah kau dilahirkan ke? Ataupun Allah kata tidaklah kau diutuskan? Jadi sepatutnya yang kita gembira, yang kita suka adalah pengutusan Nabi SAW, kerasulan Nabi SAW. Itu yang sepatutnya kita kita gembira. Dan yang lebih penting lebih daripada itu adalah apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu yang disuruh kita gembira dengan Quran yang diturunkan dan ajaran-ajaran Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Bukan hari kelahiran Nabi SAW. Betul ya? Wa ma arsalnaka, ada tak Allah SWT sebutkan tidaklah kau dilahirkan? Tak ada. Tak sebut pun. Yang disebutkan adalah kebangkitan ataupun diutuskan Nabi SAW. Jadi di dalam ayat yang lain, di dalam surah Yunus, yang ini juga biasa mereka baca juga di dalam ceramah-ceramah mereka yang membolehkan maulid ni, iaitu ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Surah Yunus yang akhir-akhir tu kata Allah SWT, wahai manusia, ini untuk semualah sebab ayat ini turunkan di Mekah, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَةٌ, telah datang kepada kamu mau'izah, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang baik, مِنْ رَبِّكُمْ, dari Tuhan kamu, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, dan ubat untuk apa yang ada di dalam hati. Ini ubat hati lah. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah SWT mengatakan telah datang apa ni? Ajaran-ajaran, nasihat-nasihat daripada Tuhan kamu. Ada ubat untuk hati, ada petunjuk, dan ada apa? Rahmat untuk orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah ni, fadlillah, dan rahmatnya ini, hendaklah kamu bergembira. Hendaklah kamu bergembira. Jadi mereka mengatakan bahawa Allah SWT perintahkan kita untuk bergembira dengan apa? Dengan maulid Nabi. Ya Allah, mana boleh datang ni daripada ayat ni? Daripada mereka dapat ni? Ayat tu kata apa? Datang apa? Telah datang mu'izah, tunjuk apa ni, nasihat-nasihat, dan juga syifa, iaitu ubat untuk hati. Lepas tu ada apa? Petunjuk dan rahmat. Petunjuk dan rahmat. Dia cuma ambil apa? Yang rahmat tu je. Dia nampak apa? Yang rahmat tu. Dia cuma nampak rahmat telah datang. Jadi kita kena gembira dengan rahmat, dengan rahmat Allah SWT. Lepas tu dia kaitkan dengan ayat yang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kamu diutuskan melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi yang di dalam ayat yang ini tentu-tentu sekali adalah Muhammad SAW, sebab utus adalah Nabi, bukan Quran yang diutuskan. Jadi maknanya rahmat tu adalah Nabi. Jadi kita kat sini pula disuruh untuk apa? Bergembira dengan rahmat, bergembira dengan Nabi. Jadi bergembira dengan Nabi maknanya bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi itulah cara mereka putarbalikkan ayat Al-Quran. Mereka tak lihat yang mau'izah, tak ingat, mereka tak lihat. Mereka tak lihat syifat, yang ini penyembuh untuk penyakit hati, tak tengok. Hudan, petunjuk, mereka tak nampak. Yang mereka cuma nampak, rahmat saja. Jadi kita jawabkan, perlulah kita tafsirkan Al-Quran, sebagaimana kita ingatkan, miman hadal sunnah jamaah, kita tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Dan juga kita tafsirkan Al-Quran tu dengan Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Kalau tak dapat, kita tafsirkan dengan sahabat-sahabat yang pentafsir Al-Quran dan sepasu dengan tabi'in. Jadi apa kata ulama-ulama tafsir tentang maksud ayat ini? Tentang maksud ayat ini, apakah makna fadlillah, kurniaan Allah, dan apakah makna rahmat Allah di dalam ayat ini? Bukan ayat yang tadi ya, dalam ayat ini yang surah Yunus ni. Jadi berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia mentafsirkan ayat ini, fadlullah Al-Quran, kurniaan Allah SWT adalah Al-Quran. Jadi kita gembira dengan Al-Quran. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya adalah dia telah menjadikan kamu sebagai ahli Quran. Jadi hendaklah kita gembira dengan dua perkara. Kita gembira dengan Quran, dan kita gembira Allah SWT telah merahmati kita dan jadikan kita sebagai ahli Quran. Ini jadi orang Islam. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Ibn Abbas pula radhiyallahu anhuma, dan juga Hilal bin Yasaf, dan juga Qatadah, mereka telah berkata, fadlullah al-Islam, kurniaan Allah SWT adalah Islam. Wa rahmatuhu al-Quran, dan rahmatnya adalah Al-Quran. Ada tak sebut kat sini kelahiran Nabi SAW ke Nabi SAW? Tak ada eh. Yang ada Quran ataupun Islam. Ini semua disebutkan oleh, ditulis oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Semua riwayat-riwayat ini. Kemudian dalam Al-Qurtubi pula, Zaid bin Aslam dan Ad-Dahhak telah berkata, fadlullah Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Wa rahmatuhu Al-Islam. Fadlullah adalah Al-Quran dan rahmatnya adalah Islam. Jadi kita pendekkan cerita bahawa tidak ada pun satu yang mentafsirkan perkara yang boleh kita gembirakan ti dengan apa? Dengan Nabi SAW. Apalagi dengan hari kelahiran Nabi SAW. Tak ada. Yang ada cuma ada Al-Quran ataupun Al-Islam, dan tidak ada khilaf antara keduanya. Kerana Quran juga adalah menandakan Islam, Islam juga adalah berdasarkan kepada Al-Quran. Kita boleh periksa Al-Qurtubi pun boleh ya. Tafsir Al-Qurtubi ada meriwayatkan perkara ini, riwayat-riwayat ini. Baik. Jadi bila kita dah faham bahawa yang sepatutnya kita gembira adalah pengutusan Nabi SAW, hari yang Nabi SAW diangkat jadi Rasul, itu mesti kita gembira. Apabila Nabi SAW jadi Nabi, itulah yang kita kena gembira. Dan kita kena suka lah. Jadi berkata daripada hadis pula, daripada Abu Hurairah, yang lebih kurang mentafsirkan ayat-ayat tadi, Nabi SAW telah bersabda, inni lam ub'ad la'anan wa innama bu'itu rahmatan. Yang maksudnya, sesungguhnya aku ni tidaklah diutuskan sebagai seorang yang melaknatkan orang, tapi hanya sahaja aku ini diutuskan sebagai rahmat. Jadi mentafsirkan tak ayat tadi? Jadi Nabi SAW mentafsirkan bahawa aku diutuskan untuk rahmat, bukan untuk memberi laknat. Jadi menguatkan kita bahawa yang jadi rahmat tu adalah pengutusan Nabi SAW, bukan kelahiran Nabi SAW. Hadis ini oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian daripada Salman Al-Farisi pula, Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin min ummati sababtuhu sabbatan aw la'antuhu la'natan fi ghadabi fa innama ana min bani Adam aghdabu kama yaghdabun wa innama bu'ithtu rahmatan lil alamin faj'alha 'alaihim salatan yaumil qiyamah. Yang maksudnya, barang siapa laki-laki atau wanita lah yang telah aku kutuk, cela dengan satu celaan, ataupun yang telah aku laknat dengan satu laknat di dalam kemarahanku, maka ketahuilah bahawa hanya sesungguhnya aku ni adalah seorang manusia daripada keturunan anak Adam. Aku marah sebagaimana mereka marah. Dan hanya sebenarnya aku hanya diutuskan. Innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Aku diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka hendaklah dijadikan celaanku tu ataupun laknatku tu sebagai salawat atasnya, iaitu sebagai doa untuknya. Jadi siapa yang kena cela dengan Nabi SAW, siapa yang kena laknat dengan Nabi SAW, sebenarnya dah dapat apa? Dah dapat doa daripada Nabi SAW. Nabi SAW jadikan semuanya, Nabi SAW jadikan dia sebagai doa. Hari kiamat dia akan dapat kebaikan daripada ini. Tapi dengan syarat dia bukan orang yang berhak dapat laknat lah. Maksudnya dia orang Islam, Nabi SAW tak sengaja ataupun dalam keadaan marah Nabi SAW terlaknat, maka dia dapat doa daripada Nabi SAW. Dan doa Nabi SAW adalah satu perkara yang amat-amat kita hajati. Jadi syahid dia ataupun saksi daripada hadis ini adalah Nabi, sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Hanya sebenarnya aku diutuskan sebagai rahmat. Jadi dekat sini ada kata-kata diutuskan. Baik, lagi 5 minit aja. Jadi bagaimana pula dengan kata-kata mereka bahawa orang yang menunjukkan kegembiraan mereka terhadap kelahiran Nabi SAW dengan menyambut maulud akan mendapat pahala daripada Allah SWT? Sebab apa? Sebab orang kafir pun yang gembira dengan hari kelahiran Nabi SAW mendapat faedah, mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Lahab pakcik Nabi SAW. Ini juga kita pernah dengar. Jadi Abu Lahab ni di dalam sebuah riwayat dalam Al-Bukhari, jadi hadis dalam Bukhari, mereka boleh jumpa pula hadis ni. Mereka mengatakan dalam Bukhari telah meriwayatkan bahawa Abu Lahab ditanya seorang daripada saudara Abu Lahab, keluarga Abu Lahab, telah bermimpi. Dan dalam mimpi itu dia nampak Abu Lahab. Dan dia pun bertanya kepada Abu Lahab, apa khabar kau sekarang? Dia kata, teruk, aku di dalam neraka. Tetapi nasib baiklah, setiap hari Isnin aku dapat minum air daripada apa ni? Daripada jariku ini. Ini katanya daripada jari ibu jari dia. Dapat minum air, dapat isap-isap air sikit lah. Sebab aku telah bergembira kepada apabila kelahiran Nabi SAW Muhammad. Dan aku telah dalam kegembiraanku itu, aku telah membebaskan hamba yang telah memberikan berita gembira tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi pertama sekali kita dah jelas bahawa apabila hadis ini kalau betul, maknanya kita ni lebih-lebih lagi dituntut untuk menyambut maulud. Sebab apa? Menyambut maulud adalah menunjukkan kegembiraan kita terhadap kelahiran Nabi SAW. Dan tentu kita akan dapat lebih banyak pahala daripada Abu Lahab. Abu Lahab fakal tak boleh masuk syurga. Sebab tidak dapat masuk syurga tu Cuma apa? Oleh kerana dia telah ditulis masuk neraka, dia cuma dapat dikurangkan daripada azab neraka dia. Sebab dia apa? Sebab gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi hendaklah kita gembira. Itu yang dia nak sampaikan. Jadi jawapan terhadap dalil ini sebenarnya tak boleh juga. Sebenarnya ini adalah satu dalil yang amat lemah sekali. Pertama sekali, hadis ini bukan hadis yang sahih. Maksudnya dari segi sanadnya, dia bukan sanad yang bersambung kepada Nabi SAW. Bahkan tidak bersambung kepada orang yang meriwayatkannya, iaitu Urwah Ibn Zubair radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair meriwayatkan daripada seorang yang terputus, tak kenal, iaitu siapa? Seorang daripada keluarga Abu Lahab. Siapa dia pun tak tahu. Itu penyakit lagi satu. Kemudian apabila orang ini meriwayatkan yang dia kata yang dimimpi Abu Lahab ni, dia orang Islam ke bukan, kita pun tak tahu. Kan? Kemungkinan besar keluarga Abu Lahab bukan orang Islam. Kedua atau ketiga yang dinampak tu adalah mimpi. Adalah mimpi. Dan mimpi kita tahu tidak boleh buat hujah. Mimpi tak boleh buat hujah. Ia hanya boleh buat hujah jika ia tidak bercanggah dengan syariat. Sedangkan mimpi itu menunjukkan mimpi ini bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan hukum. Dari segi apa? Dari segi dia mengatakan dalam mimpi itu bahawa orang kafir seperti Abu Lahab ni, yang telah ada ceritanya dalam Al-Quran, dia telah dikurangkan, diringankan azab dia di neraka kerana sesuatu amalan. Kita tak boleh lihat amalan dia dulu. Bahawa the fact is, ada satu hakikat bahawa azab boleh diturunkan daripada orang kafir, boleh diringankan daripada orang kafir, ada satu perkara yang baru yang tidak dikenali dalam Islam, bercanggah dengan ayat Al-Quran. Jadi antara ayat Al-Quran yang ia bercanggah dengannya, apa dia? Surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan mereka, dan kami bawakan, kami datangkan apa-apa yang mereka amalkan di dunia tadi, amalan-amalan mereka bawa, maka kami jadikan dia apa? Haba'an mansura. Kami jadikan dia debu dan berterbangan. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bukan Islam, untuk orang-orang yang kafir. Jadi amalan dia yang baik, maknanya amalan tadi umum kan, Allah bawakan amalan-amalan orang kafir ni, takkan tak ada amalan yang baik? Orang kafir tak ada amalan yang baik ke? Ada kan? Sebagian tu lebih baik daripada orang Islam. Dia boleh donatkan van, dia boleh donatkan apa untuk orang Islam kan? Kadang-kadang masjid pun dia ada donat juga, termometer apa semua, itu semua baik. Tetapi hari kiamat Allah akan bawakan amalan dia. Lepas tu apakah Allah SWT ambil amalan yang baik tu, kemudian kurangkan dia punya apa ni, boleh minus off dia punya apa tu, amalan yang jahat, ataupun kurangkan sikit azab dia? Tak ada. Semua amalan tu Allah jadikan apa? Debu yang berterbangan. Haba'an mantura. Jadi tidak ada satu amalan dilakukan oleh orang bukan Islam yang tidak beriman, melainkan dia semuanya sia-sia belaka. Jadi kalau ada hadis ke apa saja, riwayat ke, mimpi ke, yang bercanggah ayat Quran ni, boleh terima tak? Tak boleh terima. Sebab kalau awak terima, awak telah tolak satu perkara, sebab tolak Quran. Jadi sama ada nak tolak Quran ke nak terima ni, mimpi ni. Dan terasanya kita tolak Quran, taklah. Kita tolak mimpi ni lah, minta maaf. Quran juga kita terima. Tak cakap tentang penyakit-penyakit yang ada dalam mimpi tu lagi ya. Baik. Kemudian dalil-dalil lain bahawa amalan orang yang bukan Islam ini tidak, yang orang-orang kafir ini tidak akan diringankan azab mereka adalah dia punya ni semua belum prepare sebenarnya. Dalam surah Zuhruf, Allah SWT berfirman, innal mujrimina fi nari jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humudh zalimin wa nadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa, yang buat jahat ni, mereka akan ada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Jadi ini adalah sifat siapa? Abu Lahab masuk tak dalam sini? Orang-orang yang berdosa masuk. Pertama sekali dia akan kekal dalam neraka. Kemudian la yufattaru anhum wa hum fi mublisun. Dan mereka di dalam neraka tu tidak akan putus-putus, betul tak? Apa dia terjemah dia? La yufattaru anhum, tidak akan diringankan. Tidak akan diringankan azab mereka di dalamnya, wa hum fi mublisun, dan mereka di dalam sana kekal. Jadi Allah SWT mengatakan dia akan kekal. Siapa dia? Orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Abu Lahab masuklah dalam nombor 1 kat dalam. Wa ma zalamnahum walakin kanu muzalimin. Tidaklah kami, apabila kami tak kurangkan azab tu, tidaklah kami aniaya mereka. Tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi itu adalah satu keadilan daripada Allah SWT, tidak mengurangkan azab mereka. Wa nadaw ya malik, dan mereka tu di dalam neraka menyeru kepada penjaga neraka, iaitu namanya Malik. Wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai penjaga malaikat, wahai Malik, cepat-cepatlah Tuhan kau habiskan kita. Dia tak tahan sebab dia punya azab tu tak pernah kurang, sama ataupun lebih je. Dia pun minta kepada penjaga malaikat, penjaga neraka tu, supaya dihabiskan terus sudah kita ni. Yaqdi alaina rabbuk, matikan kita sudah. Kata Malik, qala innakum makithun, sesungguhnya kamu akan kekal di dalamnya. Sebab laqad ji'nakum bil haqqi walakinnakum lil haqqi karihun, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, sesungguhnya telah kami datangkan kepada kamu kebenaran dan kamu biasanya di dunia ini terhadap kebenaran ini amat benci. Ini sifat apa? Abu Lahab. Abu Lahab datang tak kebenaran Al-Quran, datang tak Nabi SAW, datang. Dia benci pada Nabi SAW. Mungkin kalau kita kata tadi dia suka dengan apa? Dia gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tapi lepas tu dia apa? Dia benci. Orang paling dia benci sekali adalah Nabi SAW. Dia nak taruh najis lah, dia nak itulah, dia nak ini. Dia nak bunuh Nabi SAW akhirnya. Betul kan? Jadi sepatutnya azab dia tidak akan diringankan. Itu antara dalil bahawa mimpi tadi yang ada dalam Sahih Bukhari tadi bercanggah dengan syariat dan tak boleh kita terima langsung. Cuma masalah dia, mungkin ada orang yang tanya, ni sekarang hadisnya dalam Bukhari. Kita tahu dalam hadis dalam Bukhari semuanya sahih. Ini macam mana Imam Bukhari boleh terlupa ke? Tersilap ke bawa hadis yang tak sahih ni masuk dalam kitabnya? Ada tak soalan yang itu? Ada? Alhamdulillah. Jadi kita katakan, pertama sekali betul, semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari adalah sahih. Tidak ada keraguan lagi, 100%. Bahkan daripada mutu dia, mutu kesahihannya, second kepada Al-Quran. Itu kita yakin. Tapi bagaimana dengan hadis ni Ustaz? Macam mana boleh ada dekat dalam Sahih Bukhari? Jadi kita katakan yang sahih cuma apa? Cuma yang ada sanad sampai pada Nabi SAW, itu sahih. Yang tak ada sanad tidak sahih. Bukan tidak sahih, tidak semestinya sahih. Kerana Imam Bukhari yang buku dia betul tu, hadis-hadis yang betul tu, cuma yang dikata sanad, haddatsana sami'tu an Abi Hurairah, yang itulah yang hadis Bukhari. Tapi yang lain-lain Imam Bukhari kadang-kadang tulis juga, kadang-kadang bawa juga. Tapi dia bawa sebagai bawa sajalah, sebagai ada dalam bab tu, ada kena-mena dengan bab tersebut, dia bawa. Tapi yang ini bukan dalam syaratnya. Sebab apa dia tidak taruh apa ni, tidak sebutkan sanadnya. Jadi kita kena faham, dalam Sahih Bukhari ni ada dua macam jenis hadis. Kadang-kadang asar eh. Yang sahih cuma yang apa? Yang sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Yang lagi satu jenis namanya mu'allaq, iaitu tergantung, seperti ini tergantung. Maka yang ini mungkin sahih, mungkin tidak sahih. Dan ini antaranya tidak sahih. Kita terangkan kenapa. Baik, lagi satu jawapan untuk hadis ini. Pertama sekali saya katakan ini bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan Quran. Yang kedua ialah daif. Yang ketiga kerana orang yang mimpi tu belum tahu Islam lagi. Orang bukan Islam yang mimpi takkan kita dah dengar. Orang bukan Islam ni cakap kita belum tahu boleh dengar, apalagi orang yang bukan Islam punya mimpi pula tu kan. Baik. Kemudian adakah ini sebuah fakta? Apa dia? Adakah betul sebuah fakta bahawa Suwaibah ni, hamba sahaya perempuan Abu Lahab ni, dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika dia memberitakan tentang kelahiran Nabi SAW? Adakah itu satu fakta? Sekali lagi eh, adakah betul Suwaibah ni, siapa nama dia? Suwaibah ni apalah, hamba sahaya Abu Lahab ni, dibebaskan sebab apa? Sebab dia beritakan kelahiran Nabi SAW. Abu Lahab gembira, lepas tu dia bebaskan. Adakah ini betul? Dari segi sejarah. Sebenarnya fakta ini, yang dikatakan fakta ini pun bohong dan palsu. Dibuktikan atau dikatakan oleh siapa? Oleh ulama-ulama sejarah, ulama-ulama hadis. Antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Isabah. Isabah itu adalah kumpulan kitab tentang biografi sahabat-sahabat. Nama kitabnya yang penuh Al-Isabah Fitamyizis Sahabah. Yang Isabah itu adalah ketepatan untuk membezakan siapa yang sahabat, siapa yang bukan sahabat. Jadi antara nama-namanya adalah Suwaibah. Sebab Suwaibah ni dia Islam ke tak Islam, mula-mula sekali. Jadi kalau dia Islam, dia akan masuk dalam buku ni. Kemudian dia akan terangkan bila dia lahirkan, kalau tahu. Bila dia masuk Islam, kalau dia tahu. Dan bila dia meninggal, kalau mereka tahu. Dia kan tengok cerita dia ada dalam buku tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam Suwaibah ni sa', kita cari, kita lihat sendiri pun. Jadi kata Ibnu Hajar bahawa sebenarnya Suwaibah ni tidak dibebaskan oleh Abu Lahab pada kelahiran Nabi SAW. Bahkan dia dibebaskan jauh selepas itu, lama selepas itu, kira-kira 53 tahun selepas kelahiran Nabi SAW baru dibebaskan Suwaibah. Apabila Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah selalu apa? Selalu memuliakan Suwaibah ni. Sebab Suwaibah ni selain daripada hamba saya Abu Lahab, dia adalah orang pertama yang menyusukan Nabi SAW. Lepas tu baru dihantar kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi itu adalah ibu susuan Nabi SAW. Jadi Siti Khadijah selalu beri dia makan, muliakan dia, ziarah dia. Dan Siti Khadijah adalah orang yang bangsawan dan kaya, betul tak? Jadi Siti Khadijah berapa kali pujuk Abu Lahab suruh jualkan Suwaibah ni supaya dia nak bebaskan. Tapi Abu Lahab apa? Enggan. Lama. Nabi SAW kahwin dengan Siti Khadijah umurnya berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun kan? Jadi 25 tahun Suwaibah belum lagi dibebaskan. Itu dalam sejarah. Kemudian apabila hijrah, lepas hijrah, masih belum lagi dibebaskan. Tetapi apabila lepas hijrah, barulah Nabi SAW pujuk Abu Lahab ni untuk dibebaskan. Maka baru Abu Lahab bebaskan Suwaibah lepas hijrah. Lepas hijrah kita tahu Abu Lahab meninggal Jadi dia dibebaskan pada selepas kembalinya Nabi SAW dari Perang Khaybar. Perang Khaybar berapa tahun berapa? 5 kan? 5 hijrah. 5 hijrah. Jadi Nabi SAW dilahirkan 40 tahun jadi Nabi. Ha? 13 tahun di Mekah, jadi 53 tahun. Campur 5 eh. Campur 8 lah. Perang Khaybar waktu 8 hijrah. Ataupun 7 hijrah. Jadi umur Nabi SAW 60 tahun, barulah Suwaibah ni dibebaskan. Jadi itu dari fakta sejarah. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, seorang yang menuliskan Tabaqat Sahabat. Dia juga telah menyebutkan riwayat ini. Jadi yang demikian, maka kita katakan asal cerita ni pun tak betul. Bahawa Abu Lahab suka sangat dengan kelahiran Nabi SAW, lepas tu dibebaskan. Asal cerita ni pun tak betul. Jadi amat lemahlah apa ni dalil ini. Lepas tu kita nak, itu pun kalau dia betul, kita katakan kalau dia betul pun, ada tak dalil bahawa boleh sambut maulud? Jauh kan? Maknanya Abu Lahab suka dengan kelahiran Nabi SAW, suka, semua orang suka dapat anak saudara, betul tak? Ada yang tak suka? Anak lelaki-lelaki pula kan? Anak saudara dia Abdullah kan, yang dah meninggal, lepas tu dapat anak saudara baru, semua orang suka. Tak ada. Yelah, itu satulah. Kemudian kalau dia, lepas tu dia bebaskan hamba semuanya tu kan, dia punya cabang eh. Okey. Eh, rasa dah lambat ni, kita berhenti dahulu. Kalau ada persoalan satu ke dua, kita boleh sambung lah, insyaAllah. Sebenarnya tak akan habis lah, sebab buku dia macam gini tebal kan. Gila nak habis lah. Tapi saya pernah dengar ada orang katakan, tapi orang-orang yang tak sambut maulud ni, apa yang dia buat pada hari maulud? Kita at least apa? Sambut maulud, pergi majlis syarahan, pergi apa semua. Tapi diorang tu buat apa? Apa, apa jawab? Sebenarnya itu, sebenarnya dia bukanlah dalil apa semuanya, tapi sebagai sedarkan kita je lah. Jadi kita cakap-cakap macam ini, kita kena ingat juga. Kita jangan lupakan apa ni, betulkan diri kita juga. memang betul kita tak buat yang apa ni, yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita punya keadaan juga kita kena betulkan jugalah, supaya apa, dakwah kita lebih akan diterima. Tapi jawapan untuk ni senang aja. Apa yang kita lakukan pada hari Maulud, kita lakukan apa yang Nabi SAW lakukan pada hari Maulud. Senang aja. Apa yang sahabat lakukan pada hari Maulud, apa yang dilakukan Nabi SAW pada hari kelahiran dia, 12 Rabiul Awal. Tak ada perkara yang special kan, macam biasa ya. Jadi kita pun macam biasa. Kita tak adalah pergi mana-mana apa semuanya tu kan, tak ada. Kita macam biasa. Bagaimana Nabi SAW macam biasa, kita macam biasa. Alangkah dah baiknya kita, kita macam biasa dapat pahala. Betul tak? Tapi kalau kita niat lah, kerana kita buat macam biasa, buat mana Nabi SAW buat. Jadi, tapi yang penting, jangan pula apa ni, kita dah cakap maulud tu gini dan gitu eh. Lepas tu kita pula pergi tengok TV ke apa semuanya, pergi stadium ke pula, tak kenalah. Itu yang maksud dia. Cuma mereka selalunya pandang kerong, buruk sangka pada orang yang memberikan nasihat. Itu masalahnya, susah orang nak terima nasihat. Kalau betul-betul dengan logik akalnya, mereka akan faham sebenarnya. Kan, takkanlah ada orang apa ni tergamak nak buat sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW kan. Nabi SAW larang daripada buat apa ni bid'ah apa semuanya. Dia katakan sejahat-jahat perkara adalah apa? Bid'ah kan. Ada tak sejahat-jahat perkara tu ada baiknya? Boleh tak? Nabi SAW kata wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejahat-jahat buruk, sejahat-jahat apa ni perkara adalah yang diada-adakan. Boleh tak ada orang kata sejahat-jahat perkara tu ada baik dia? Mustahil. Itu yang kita katakan tak mungkin. Nabi dah kata sejahat-jahat perkara adalah perkara yang diada-adakan. Lepas tu setiap yang diadakan adalah bid'ah pula tu. Jadi dia tak akan tergamak sebenarnya. Tapi oleh kerana mungkin dia buruk sangka dengan kita, sebab dia rasa kita ni punya amalan tak adalah baik sangat kan, macam diorang ataupun macam siapa pun kan, cakap aja kan banyak waktu dong, mungkin tak dapat terima dari segi situ. Jadi itu sebabnya. Jadi sebabnya kalau kita kata, kalau kita tu ikhlas dakwah ni, bukan kerana kumpulan, bukan kerana apa-apa kan, bukan nak tunjukkan kita pandai ataupun kita alhamdulillah dapat hidayah dan sebagainya, kita belajar dengan apa orang yang pandai atau sebagainya, Allah Alam lah, apa saja. Kalau kita ikhlas, maka saya minta lah kita buktikan bagaimana kita tunjukkan mereka, bagaimana sebenarnya nak ikut sunnah, bagaimana sebenarnya nak tunjukkan kesayangan kita kepada Nabi SAW. Itu yang belum kita dapat lakukan. Itu belum kita, mungkin belum betul-betul dapat lakukan lah. Saya kata tak lakukan lagi, tapi belum betul-betul dapat lakukan. Ketika banyak perkara yang kita buat yang sebenarnya tak bertepatan dengan sunnah, banyak. Mereka pun sama juga, mereka pun sama juga. Tapi oleh kerana kita nak dakwah mereka, hendaklah kita tidak lakukan perkara-perkara macam diorang buat juga. Kalau mereka ambil dana, bagikan lelaki dengan perempuan, challengekan diorang untuk ambil dana misalnya, nyanyi-nyanyi, joget-joget semuanya untuk dapatkan dana pendidikan ke apa ke kan, kita pun janganlah lakukan macam tu. Ataupun yang serupa dengan perkara tersebut, panggil artis ke, panggil apa ni, pelawak ke. Jadi ni semua tak baik lah. 2x5 10 juga. Dia tak boleh sebenarnya. Jadi itu jatuhkan kita. Kalau dia adalah orang tertentu tak apa, tapi kalau dia adalah kumpulan yang apa ni, menegakkan sunnah dan sebagainya kan, ada Allah Alam lah. Tapi tak sepatutnya berlaku lah macam tu. Itu dari segi jamaah tau. Kalau dari segi individu, individu lah. Jadi itulah yang kita katakan sepatutnya. Kalau saya percaya, kalau betul-betul kita berusaha, kita kalau yang kecil-kecil yang macam gini kita tak buat, sepatutnya yang dunia pun kita tak buat juga perkara yang mungkar. InsyaAllah kita akan dapat kabul. Sebab tu ulama-ulama seperti ulama-ulama zaman dahulu, Muhammad Wahab, Nutaimiyah, mereka dapat penerimaan daripada umat. Kita kata bukan sangat ilmu je, sangat je lah, atau bukan dipandai cakap saja. Tapi antaranya kerana betul-betul keikhlas luar dan dalam, zahir dan batin. Ibadat mereka kalau kita lihat, subhanallah, kalau di Madinah, kalau Singapura saya tak rasa ada orang yang baca Quran dalam sembahyang tahajud dia lebih dari 1 juzuk. Orang sunnah lepas tu boleh baca mungkin setengah juzuk. Antara orang yang saya kenal tu yang mengajar di Madinah, dia kata bapa dia juga orang alim, pernah satu kali dia nampak sendiri tu bapa dia sembahyang tahajud habiskan Quran semuanya. Dalam sembahyang tahajud habiskan Quran semuanya. Orang ni dakwah pada sunnah, buku dia sampai sekarang ada. Jadi macam tu dia punya apa ni, kita katakan apa ni, akhlak mereka, kebenaran mereka sampai nampak sebenarnya dekat dalam amalan-amalan mereka. Dan mereka biasanya tak suka khutbah. Ada pernah seorang tu datang jumpa dia, tanya, boleh tak aku khutbah? Ada orang suruh khutbah ni, dah tak ada orang. Jadi dia jawab, engkau semalam malam tak? Tidak. Engkau puasa tak pada waktu siang? Tidak. Engkau banyak sedekah tak? Tidak. Dan kau, maknanya engkau ni bukan ahli khutbah lah, lebihnya khutbah. Maknanya mereka macam gitu. Nak dakwah, mereka tahu dulu diri dulu. Mereka betulkan diri mereka dahulu, baru cakap dia ada kesan sebenarnya. Ini kelemahan kita lah, cakap saya dulu lah. Ini kelemahan kita sebenarnya. Jadi kalau kita lah jemaah, sembang jemaah, macam mana kita jaga tak sembang jemaah? Lepas tu tentang sembang subuh lah, tentang ni, tentang macam-macam lagi kita boleh katakan lagi. Zahir dan batin. Jadi sebenarnya itu yang lebih penting. Yang ini kita katakan dari segi ilmiah, dari segi orang yang nak apa ni, menjawab syubhat-syubhat. Lepas tu saya tak pergi kepada dia punya kaedah apa ni, dari segi asal tu semua, dalil asal tu semua kita dah tahu kan. Asalnya apa yang Nabi SAW buat, kita buat, yang tinggalkan, tinggalkan. Tapi segi jawapan-jawapan ni, itu yang penting, lebih penting daripada itu. Kita sekarang ni kita kena ubah sikit kita ni curriculum lah, curriculum. Dia ada yang pegawai dakwah ke apa semuanya, kena lebihkan apa ni, hadis-hadis yang boleh kita amalkan. Boleh yang kita amalkan, lebihkan, tapi kita tak tinggalkan yang tentang hukum dan sebagainya. Lebihkan. Dan akidah amat penting sekali. Masalahan kita banyak sekali adalah masalah akidah. Dan akidah yang kita maksudkan tu bukan banyak sangat menceritakan tentang akidah yang salah saja. Tapi akidah yang betul tu banyak lagi yang kita tak tahu. Dan kemudian apa kesan dia di dalam amalan tu, kita nak kaitkan antara dua ni. Curriculum kena ubah lah, di madrasah ke di mana, nak kena ubah. Setiap perkara tu ada kena dengan akidah kalau kita tahu. Jadi inilah yang minta apa ni, kita dah tahu ni semuanya. Ini kita boleh baca, insyaAllah satu hari mungkin saya akan apa ni edarkan, atau mungkin ada orang lain yang edarkan yang buat lebih baik daripada ni. Tapi maksudnya adalah satulah, mereka ni semua membuat demikian adalah bukan kerana nak pertahankan kesunahan mereka ke, kumpulan mereka ke, negeri mereka ke, ataupun yang sebagainya, kerana nama atau nak jatuhkan orang tertentu. Tidak, mereka lakukan sebenarnya kerana apa? Kerana Allah SWT, kerana cinta kepada sunnah Nabi SAW. Mereka benci, mereka tak reba kalau ada larangan Nabi SAW, perkara yang tidak disukai Nabi SAW dilakukan oleh umat. Mereka nasihat kepada umat, kan, nasihatulillah wali rasuli wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kerana Allah, nasihat untuk rasul, nasihat untuk ketua-ketua negara dan juga untuk orang awam. Jadi mereka lakukan demikian kerana perkara tersebut. Jadi demikianlah, harus kita adakan niat kita macam tu. Sebab kalau kita nak niat nak jatuhkan orang ni je kan, nak jatuhkan ustaz tu je, nak jatuhkan pengikut dia gitu, saya rasa tak berjaya. 10 tahun 20 tahun pun tak berkesan. Kalau dia masuk pun nanti dia pun jadi macam gitu. Kita pula yang dia, kita salah, kita pula yang kita akan ditegur, akan dijatuhkan. Akhirnya orang-orang tinggi biasanya akan tersesat langkah. Mereka akhirnya mereka sendiri yang jadi syekh, mereka sendiri jadi ustaz, mereka sendiri yang tafsirkan pada pandai. Itu yang kita dapati dalam kehidupan lah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.